Dua-duanya udah roll. Oke. Action. Bilang cinta itu tidak mudah. Apa? Sekarang atau tidak? GAC. Untuk bilang cinta padamu, ku berlatih seharian. Yeah. 1, 2, 3, 4. You better shoot. Sing it, hey. Hey. Yeah.